sesat tuh gue. Bulan cerita tentang tanah yang berjajar yang terdekat. There'll be love, and I'm back to love. What you dying in now? I got my love to keep that too. Bermakna besar yang berarti